Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan kita sudah sampai pada kaidah yang terakhir dari kitab ini. Insyaallah ini pertemuan terakhir ya untuk pembahasan kitab Al-Bayan Al-Murassa' ini. Kemarin sudah sempat kita baca kaidah keempat yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kita ulang kembali ya. Qala rahimahullah al-qa'idatul rabi'ah, qaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin, bahwasannya orang-orang musyrik di zaman ini kesyirikannya lebih aghlad, lebih parah dibandingkan kaum musyrikin di zaman dahulu. Lianna al-awwalin yushrikuna fil raha, karena sesungguhnya orang-orang musyrik zaman dahulu kesyirikannya itu terjadi pada kondisi lapang saja. Wa yukhlisuna fis syiddah, dan mereka mengikhlaskan ibadah ya, tidak berbuat kesyirikan ketika kondisi genting ya, syiddah, genting, musibah, bahaya dan sebagainya. Wa musyriki zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah, adapun orang-orang musyrik di zaman ini kesyirikannya terus-menerus, baik ketika kondisi lapang maupun kondisi genting. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu itu kesyirikannya hanya ketika kondisi lapang. Adapun ketika kondisi genting atau bahaya atau musibah, mereka benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Qala ta'ala faidha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin, dan ketika mereka berada di atas perahu, di atas kapal, di tengah-tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun, dan ketika mereka Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan kembali. Ya, demikian dalilnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya risalah ini sudah selesai. Nah, muallif menutupnya dengan ya, mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, kemudian menutupnya dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca syarahnya, asy-syarhu. Qala syarih rahimahullah wa hafizahu, wa hadhihi al-qa'idatu tatadamman awwalan, qaidah ini Kaidah yang keempat ini mengandung beberapa hal, beberapa faidah. Yang pertama, muqaranatun baina syirkil mu'asirin wa syirkil qudama. Perbandingan antara kesyirikan orang-orang di zaman sekarang dengan kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Perbandingan antara kesyirikannya orang-orang musyrik zaman ini, di zaman akhir-akhir ini, dengan kaum musyrikin, orang-orang musyrik di zaman dahulu kala. Wabastu hadhil muqaranati sayati ba'du insyaAllah. Dan penjabaran tentang perbandingan ini akan datang setelah ini insyaAllah. Thanian, perkara yang kedua. Ad-dalilu ala annal musyrikin yushrikuna fil raha la fi syiddah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu, ya maksudnya adalah kaum musyrikin zaman dahulu, itu melakukan kesyirikan di kondisi lapang, kondisi aman, ya, kondisi tentram. La fi syiddah, tidak pada kondisi genting atau bahaya atau musibah. Fa ayatul ankabut hadhihi sharihatud dilalah ala dzalika. Maka ayat di dalam surat Ankabut tersebut, ya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-65 tadi, itu adalah ayat yang tegas menunjukkan tentang hal itu, ya, tegas ayatnya. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ya, jelas ya, ketika mereka berada di atas kapal di tengah-tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya, jelas. Fa idza najjahum falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan ketika mereka sudah diselamatkan kembali ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya, jelas. Fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka sedang di atas fulk, yakni safinah, yaitu perahu, kapal, di tengah-tengah lautan, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Benar-benar mengikhlaskan doa dan ibadah hanya untuk Allah. Tidak berdoa kepada berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Ya, tidak. Berdoanya kepada Allah. Hina yarawnal amwaja al-mutalatimata min atharir riyahil atiyati. Yaitu ketika mereka melihat al-amwaj, jamak dari mauj, gelombang laut, ombak, al-mutalatimah, yang saling menghantam satu dengan yang lain, saling berbenturan, ya. Ombak yang besar dan dahsyat, yang mereka takut, khawatir kapalnya akan tenggelam terkena ombak yang dahsyat tersebut. Min athari riyah al-atiyah, karena sebab angin yang sangat kencang. Nah, maka ketika kondisi seperti itu, mereka dalam kondisi genting, benar-benar ketakutan, mereka sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka masih, ya, meyakini bahasnya Allah lah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka. Atau kesimpulannya, mereka ini kaum musyrikin zaman dahulu masih mengakui tauhid rububiyah, sehingga mereka tahu tidak ada yang bisa menghentikan ombak tersebut atau menyelamatkan kapal yang mereka tumpangi tadi dari berbagai macam rintangan dan halangan kecuali Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Sehingga mereka yaj'aruna biddu'a al-khalis lillahi azza wa jal. Mereka benar-benar, ya, yaj'arun itu maknanya yarfa'una aswatahum wa yatadarra'un mustaghithun. Mereka mengangkat suara-suara mereka, ya, berdoa dengan mengangkat suara-suara mereka, meninggikan suara-suara mereka, kemudian benar-benar yatadarra'un. Mereka meminta dengan sangat, ya, mustaghithun, beristighatsah kepada Allah. ya, dengan doa yang ikhlas hanya untuk Allah. Sekali lagi, tidak berdoa kepada berhala-berhala mereka yang selama di daratan mereka menyembahnya, ya, menyembelih untuk berhala-berhala tersebut, dan sebagainya dari berbagai macam ritual ibadah kesyirikan. Maka ketika kondisi seperti ini tadi, mereka benar-benar mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Azza wa Jal. Yas'alunahun najata fa'idha nalu an-najata wa kharaju ilal barriyah wa aminu asyraku. Mereka minta kepada Allah keselamatan, dan ketika mereka sudah mendapatkan keselamatan tersebut, ya, ombaknya mulai tenang, kapalnya tidak karam, tidak tenggelam, kemudian mereka bisa kembali ke daratan dengan selamat, ya, mereka sudah merasa aman, mereka kembali melakukan kesyirikan. Demikian kondisi kaum musyrikin di zaman terdahulu. Sehingga kesyirikannya hanya terjadi ketika kondisi syiddah, genting, bahaya, musibah. Tapi kalau sudah aman, mereka sudah merasa tidak ada musibah, tidak ada bahaya, mereka kembali, ya, melakukan kesyirikan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma hakahu an-Nabhani fi kitabih Jami'u Karamatil Auliya. Ya, dan di antara yang dihikayatkan oleh An-Nabhani. An-Nabhani ini namanya Yusuf bin Ismail. Yusuf bin Ismail hidup pada tahun 1265, meninggalnya pada tahun 1350 Hijriah. Jadi bukan ulama salaf, bukan termasuk ulama salaf yang wallahu alam zahirnya dari apa yang dia hikayatkan di dalam kitab-kitabnya, nah, menukilkan banyak khurafat. Contohnya di kitab ini, Jami' Karamatil Auliya. Dihikayatkan dari berbagai karomah-karomahnya wali. Ya. Taib, kita simak. Fi karamati Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Murbat atau Mirbat. Ketika menyebutkan karomahnya Muhammad bin Ali bin Muhammad, isinya anna khadimahu bi ifritiya safara safaran tawilan, bahwasanya pembantunya, ya, bisa bermakna pembantu, bisa bermakna budak. Si pembantu Muhammad bin Ali bin Muhammad ini tadi dari Afrika. Berasal dari Afrika, safara safaran tawilan, sedang melakukan safar yang lama. Fabalagha ahlahu annahu qad mat, dan sampai khabar kepada keluarganya, keluarganya ini tadi, keluarga si pembantu ini tadi, annahu qad mat, bahwasanya si pembantu tersebut sudah meninggal. Fata'ibu wa atau ilal ustaz, kemudian mereka yang merasa kelelahan, ya, olahlah mungkin kelelahan di dalam bagaimana mencari khabar tentang pria tersebut. Kemudian akhirnya mendatangi sang ustaz, yaitu tadi Muhammad bin Ali tadi bin Muhammad. Fatraqa sa'atan, maka kemudian ketika disampaikan kepada sang ustaz, atraqa sa'atan, sang ustaz menundukkan kepalanya dan diam sejenak. Waqala, kemudian berkata, lam yamut bi ifriqiya, dia belum mati, belum meninggal di Afrika. Faqilalah, kemudian dikatakan kepada sang ustaz, tapi sudah datang beritanya bahwasanya dia sudah meninggal. Faqala, ya, coba perhatikan, ya. Maka sang ustaz menjawab, inni tala'tu ala ahlil jannah, aku sudah melihat penduduk jannah. Falam ajidahu fiha, tapi aku tidak mendapati dia di antara penduduk jannah tersebut. Walai yadkhula faqiri, ya'ni tilmidhi, an-nar. Dan tidak akan mungkin, tidak mungkin muridku tadi, yaitu si pembantu tadi, masuk ke dalam neraka. Paham ya? Jadi dikabarkan sudah meninggal. Kemudian dia mengaku, saya sudah melihat penduduk jannah. Artinya sudah melihat ke dalam jannah, melihat penduduknya. Gak ditemui si murid tadi. Berarti kalau gak ada di dalam jannah, dan gak mungkin dia masuk ke dalam neraka katanya. Berarti artinya belum meninggal. Thumma ja'al khabar bihayatihi. Kemudian benar, datang berita bahwasanya pria tersebut masih hidup, belum meninggal. Ya, kira-kira apa ini? Kisah apa ini? Khurafat. Ya. Perkara gaib. Ahlul jannah. Siapa yang bisa masuk jannah? Ya. Siapa yang masuk an-nar? Siapa menjadi penduduk jannah? Siapa menjadi penduduk an-nar? Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara gaib. Tidak ada manusia. Ya. Selain para nabi dan rasul yang mengetahui siapa penduduk jannah, siapa penduduk an-nar, para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga di sini terdapat ya wallahu alam mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Padahal ilmu tentang perkara gaib itu adalah termasuk perkara rububiyah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah kisah yang batilah, khurafat, ya, yang bertentangan dengan tauhid. Qala hafizahullahu ta'ala wa min khilali kutubis syaikh rahimahullah wa waqi'in nas yadhar anna musyriki zamanina أغلظوا في الشرك من القدامى من ثلاثة أوجه. Dan di sela-sela kitab Syekh, yaitu muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan kondisi manusia, realitas, realita kondisi manusia, tampak bahwasanya kaum musyrikin, orang-orang musyrik di zaman ini lebih parah dibandingkan kesyirikannya orang-orang terdahulu. Itu dari tiga sisi. Kenapa disebut lebih parah? Kenapa dinyatakan lebih parah? Karena tiga alasan. Al-wajhul awal, yang pertama, ma dzakarahu syaikh huna rahimahullah min kaunil musyrikin al-awwalin yukhlisuna ad-du'a'a lillahi fi syiddah wa yusyrikuna fi ar-raha. Apa yang telah disebutkan Syekh muallif di sini rahimahullah, bahwasanya kaum musyrikin terdahulu mengikhlaskan doa hanya untuk Allah pada kondisi genting, pada kondisi syiddah, dan mereka berbuat kesyirikannya di kondisi raha, lapang. Wa amma musyriku zamanina fayusyrikuna fir raha'i wasyiddah. Adapun kaum musyrikin, orang-orang musyrik di zaman ini, di zaman kita sekarang ini, mereka kesyirikannya di pada kondisi lapang maupun kondisi syiddah. Atsani, yang kedua, annal musyrikin al-awwalin yad'una ma'allahi salihin min ibadihi. Bahwasanya kaum musyrikin terdahulu ketika mereka menyekutukan Allah, mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Ya, berdoa kepada orang-orang soleh. Min ibadihi. Dari hamba-hamba Allah. Baik dari kalangan malaikat. Atau para nabi. Wa imma ghairihim. Min salihi ibadillahi minal jinni wal ins. Atau berdoa kepada yang selain mereka. Dari kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Baik dari bangsa jin maupun manusia. Aw yad'una ahjaran wa asjaran ghaira mukallafah. Atau berdoanya, beribadahnya kepada batu, kepada pepohonan, ya. Yang memang bebatuan dan pepohonan tersebut ghaira mukallaf. Tidak dibebani syariat, benda mati. Ini kondisi orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ya, syiriknya itu kepada orang-orang soleh. Ya, kita lihat kaum Nabi Nuh. Berdoanya, beribadahnya, syiriknya kepada orang-orang soleh. Ya, begitu juga kaum musyrikin Arab di zaman Nabi. Di antara berhala mereka, ada yang bernama Al-Lat. Yang terkenal masa hidupnya adalah sebagai orang soleh. Dan sebagainya. Ada yang beribadah kepada malaikat. Atau yang parah-parahnya beribadah kepada benda-benda mati. Ya. Batu, pohon, dan sebagainya. Dan ini masih mending dibandingkan kaum musyrikin di zaman kita sekarang. Kata beliau, wa musyriku zamanina yad'una ma'allahi man ishtaharu bil fisqi wal fujur kazzina wassakr wa ghairi dhalik min adha'imil ithm min adha'imil atham. Adapun kaum musyrikin, orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, mereka beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah dengan orang-orang yang terkenal kefasikannya, terkenal kefajirannya, terkenal melakukan zina, mabuk-mabukan selama hidupnya, dan sebagainya dari berbagai macam dosa-dosa besar. Ya. Dan ini banyak terjadi. Di Jazirah Arab sana banyak orang-orang musyrik menyembahnya atau beribadahnya ke kuburan fulan yang selama hidupnya terkenal melakukan berbagai macam kefasikan dan kefajiran. Dan mereka menganggap semakin aneh tingkah laku seorang, berarti itu derajat kewaliannya semakin tinggi. Akhirnya ketika meninggal, kuburannya diagungkan dan diibadai. Demikian. Berarti sangat parah kondisinya, lebih parah dibandingkan kaum musyrikin di zaman terdahulu. Al-wajhus tsalits, alasan yang ketiga, annal musyrikin al-awwalin syirkuhum kana fil uluhiyah kama madha min iqraril musyrikin birrububiyah. Bahwasanya kaum musyrikin di zaman dahulu kesyirikannya pada perkara uluhiyah, ya. Perkara uluhiyah. Kama madha min iqraril musyrikin birrububiyah. Sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, bahwasanya kaum musyrikin itu mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta ini. Wa dzukirat hunakal adillatu 'alaihi, dan disebutkan dalil-dalilnya, telah disebutkan dalil-dalilnya di sana, di tempatnya. Wa amma musyriku zamanina fasyirkuhum fir rububiyah wal uluhiyah ma'an. Wa 'ala ra'sihim al-yawm 'Ali al-Jifri. Adapun kaum musyrikin di zaman kita sekarang, mereka kesyirikannya pada tauhid rububiyah maupun pada tauhid uluhiyah. Tadi contohnya, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ini perkara rububiyah. Jadi kesyirikan orang-orang di zaman ini pada perkara-perkara yang sampai urusan rububiyah, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ra'sihim al-yaum, dan yang pemimpin dedengkotnya mereka di zaman ini, orang yang namanya Ali al-Jifri. Sufi. Ya. Berbagai macam khurafat. Dari ucapan-ucapannya mengandung banyak kebatilan dan khurafat. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ya. Demikian, sudah selesai syarah yang beliau susun. Beliau menutupnya dengan hamdalah, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Thumma tamma ma fatahallahu bihi alayna min syarhi hadihil qawaidin nafi'atil mati'atil mubarakah. Telah selesai, ya, apa yang telah Allah bukakan bagi kami dari syarah kaidah-kaidah yang bermanfaat dan penuh barokah ini. Wa hasbi wa la adda'i al-kamal أني اجتهدت في بيان ما تضمنته مضيفا خلال الشرح ما تيسر لي من أدلة النصوص. Dan ya, saya cukupkan, dan tidaklah saya mengklaim kesempurnaan. Ya, artinya beliau tidak menyatakan bahwasanya apa yang telah beliau susun, syarah yang telah beliau tulis dan